Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil alam wa ala alihi washabbihi almustamsikina bil ulumi wal bayan amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, panjang umur, keberkahan, dan kesempatan sehingga kita bisa kembali bertemu di acara Fikhun Nisa. Dalam hal ini kita masih membahas tentang toharoh. Sahabat Daku, kita melanjutkan kajian toharoh kita di episode-episode yang lalu, yaitu tentang adab buang air. Episode kemarin kita sudah membahas, atau episode yang lalu kita sudah membahas, ada beberapa adab buang air. Nah, kali ini kita akan lanjutkan saja supaya sahabat Daku tidak penasaran. Kenapa? Wajib, penting, urgent untuk kita ketahui tentang adab buang air itu, sebab bisa jadi buang air itu bernilai ibadah buat kita kalau kita kemas dengan syariat-syariat ibadah. Sahabat Daku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada kita ketika kita buang air untuk memegang kemaluan dengan tangan kanannya dan membersihkan dengan tangan kanannya. Jadi, kalaupun kita harus memegang kemaluan kita, misalnya laki-laki, maaf nih mama bukan bicara yang tidak etis ya, tapi memang fikih memang harus membahas seperti itu ya. Ketika misalnya kita sedang buang air, lebih khusus buang air kecil untuk laki-laki khususnya, kalau mau memegang kemaluan, jangan memegang dengan tangan kanan. Jadi Rasulullah melarang memegang dengan tangan kanan. Kenapa? Pegang dengan tangan kiri. Begitupun ketika kita istinja atau membersihkannya. Jadi diusahakan, dianjurkan membersihkan kemaluan atau alat-alat vital kita setelah BAK atau BAB itu dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena di hadis yang lain Rasulullah menganjurkan makan dan melakukan hal-hal yang baik dengan tangan kanan. Jadi kalau tangan kanan untuk hal-hal yang sifatnya baik, termasuk makan atau melakukan hal-hal yang lain, nah tangan kiri tadi itu digunakan untuk ketika kita kondisi buang air. Itu sahabat Daku ya. Dan selanjutnya sahabat Daku, adab buang air, kita tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat sahabat Daku. Ini ada yang mengatakan, katanya mama kalau menghadap atau membelakangi kiblat itu yang dilarang itu, katanya kalau di tanah lapang atau di tempat yang terbuka, kita nggak boleh menghadap langsung kiblat atau membelakangi kiblat. Katanya kalau di dalam ruangan nggak apa-apa. Idealnya dimanapun kita buang air, mau yang terbuka atau yang tertutup, dianjurkan untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Diusahakan sahabat Daku, kalau kita bikin kloset, sebelum kita pasang klosetnya, kita setting dulu, dilihat dulu. Kira-kira nih arah kiblat mana, belakang kiblat mana. Jadi diusahakan ketika kita nongkrong atau ketika kita duduk di kloset itu, kita tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat, itu sahabat Daku ya. Karena itu merupakan etika atau adab di dalam buang air. Dan jangan lupa, tadi seperti yang mama ceritakan, bukan tadi, kemarin-kemarin ya di episode sebelumnya, ketika kita buang air, itu harus ada tabir, apalagi di lapangan. Misalnya kita tidak menemukan tempat untuk buang air yang tersembunyi. Tidak ada pohon-pohon kecil misalnya ya, tidak ada rumput-rumput yang agak tinggi untuk kita bersembunyi. adanya hanya padang pasir misalnya atau lapangan seperti savana namanya ya, kalau lapangan yang buat mengembala kuda itu padang rumput savana ya. Nah, kita misalnya mau buang air di situ. Nah, kita buat dulu dinding-dinding. Jadi supaya ada tabir, ada penghalang. Gitu ya. Itu sahabat aku merupakan bagian dari adab. Dan untuk selanjutnya, ketika kita selesai buang hajat, wabil khusus buang air kecil, Rasulullah SAW menganjurkan, berarti kan kalau dianjurkan oleh Rasulullah namanya sunnah ya, patut diikuti oleh kita sebagai umatnya. Untuk yang laki-laki nih, mungkin ini yang laki-laki juga mudah-mudahan sih baru dengar gitu, jadi sebagai penambahan pengetahuan. Ternyata Rasulullah menganjurkan kepada kita, nih yang laki-laki, ketika kita selesai buang air kecil, itu mengurut-ngurut kemaluannya. Supaya air kencingnya jadi tuntas. Tidak ada yang menggenang. Jadi diurut. Dilancarkan. Kalau di bahasa, waduh ini nanti bahasanya salah lagi nih. Di begini nih, apa namanya tuh? Kalau tidak diurut. Disentil. Apa namanya? Sentil kan? Ujungnya disentil. Tapi jangan kencang-kencang, nanti sakit, kasihan ya. Nah, supaya air kencingnya itu tuntas. Kalau Rasulullah menganjurkan mengurut. Diurut, dipijat. Tapi jangan kencang-kencang juga, kasihan ya. Nah, nanti tuntas air kencingnya. Jadi tidak ada yang tergenang. Kenapa? Kalau ada air kencing yang tergenang di situ, Rasulullah juga bersabda, hati-hati dengan air kencing. Ya, tanazzahu bil baul. Hati-hati dengan kebersihan air kencing. Maka sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu disebabkan karena air kencing. Ya, jadi diurut kalau laki-laki. Perempuan. Ada lagi, kalau perempuan bukan dipijit, bukan diurut, tapi istibro. Apa istibro sahabat aku? Istibro itu artinya berdehem 3 kali. Jadi kalau kita habis pipis, berdehem. 3 kali, minimal 3 kali. Kenapa? Seperti tadi yang laki-laki dipijit, itu supaya tuntas. Perempuan istibro berdehem 3 kali, itu juga supaya tuntas. Jadi air kencing yang tergenang di alat kelamin kita, kalau istibro berdehem 3 kali, nah, insya Allah air kencing yang tergenang itu bisa jatuh, bisa luruh, seperti itu. Insya Allah kebersihan alat vital kita juga jadi maksimal, sehingga kita sholat tidak membawa najis. Itu sahabat daku ya. Di antara ada buang air. Nanti kita lanjutkan sahabat daku. Jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Sahabat aku, alhamdulillah sahabat aku masih bersama mama di sini. Mama bersyukur, berterima kasih karena kita masih melanjutkan kajian kita nih sahabat aku, Fikhun Nisa, tentang adab buang air. Ya. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui adab buang air, insya Allah kita akan semakin memiliki kualitas di dalam beribadah. Karena beribadah itu enggak cuma sholat, enggak cuma puasa, enggak cuma zakat, tapi apapun bisa bernilai ibadah. Seperti yang pernah Mama ingatkan, kalau kita kemas dengan packaging ibadah, insya Allah. Baik sahabat daku, ada buang air yang selanjutnya. Ketika kita memasuki jamban atau toilet atau WC, dianjurkan dengan kaki kiri. Ya. Kenapa kaki kiri? Ya beda sahabat daku dengan masuk masjid. Kalau masuk masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Nah, masuk jamban, WC atau toilet, ya, dianjurkan dengan kaki kiri. Nanti keluar dengan kaki kanan. Masuk kamar mandi atau masuk WC atau masuk toilet. Itu kan kita di situ akan membersihkan kotoran-kotoran. Ya, kotoran yang terdapat pada fisik kita, pada raga kita, pada tubuh kita. Wabil khusus sekarang kita membahas BAB pada perut kita. Kotoran-kotoran itu kan identik dengan yang jelek. Simbol jelek itu kiri. Makanya tadi Rasul mengatakan tidak boleh kita beristinja dengan kanan. Dengan tangan ke kanan. Jadi dianjurkan masuk kamar mandinya pun kaki kiri. Karena itu akan memasuki tempat yang kotor. Ya. Walaupun mungkin kenyataannya toilet-toilet zaman sekarang sudah luar biasa bersihnya, wangi, harum, tertata dengan rapi. Tapi tetap itu tempat yang kotor. Jangan lupa doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaisi. Kaki kiri. Keluar dengan kaki kanan. Alhamdulillah udah nyaman. Udah enak. Sudah lega. Sudah sehat. Sudah bersih. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Penyakitnya sudah hilang. Kotorannya sudah lenyap. Wa afani. Dan aku sudah sehat, sudah pulih, sudah fresh, sudah bugar. Keluar pakai kaki yang kanan. Luar biasa Islam mengajarkan kepada kita ya sahabat daku sekalian. Ya. Sahabat daku, ada mungkin yang perlu sahabat daku ketahui. Bahwa ada benda yang dilarang dipakai untuk bersuci. Sekedar mengingatkan sahabat daku, alat bersuci yang inti air. Alat bersuci alternatif. Apa sahabat daku? Debu dan batu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh sahabatnya untuk mengambilkan batu minimal 3. Untuk Rasulullah buang air. Jadi ketika Rasulullah akan buang air, Rasulullah meminta tolong kepada sahabat untuk mengambilkan batu sebanyak 3 buah. Tapi sahabat daku, yang sahabat Rasul dapatkan cuma 2 batunya. Nyari-nyari lagi. Ternyata sahabat Rasul itu mengambil kotoran. Kotoran unta, entah kotoran apa, tapi yang sudah kering, mirip batu. Sudah mengeras. Kemudian diserahkanlah 2 batu dan 1 kotoran tadi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah melihat dong, ini apa? Batu. Yang 2 iya benar. Yang 1 kotoran. Rasulullah melarang kita membersihkan kotoran dengan kotoran. Walaupun mungkin kotoran yang tadi itu sudah mengeras. Sudah tidak berwujud kotoran lagi. Tapi sudah hampir mendekati kerasnya batu. Tapi tetap Rasulullah melarang. Karena walau bagaimanapun tidak akan mungkin najis dihilangkan dengan najis. Jadi harus ada pembersihnya. Kalau najis dengan najis tidak akan suci. Tapi kalau najis dihilangkan dengan benda suci, insya Allah akan jadi suci. Itu hati-hati. Jangan mentang-mentang udah mirip dengan batu. Walaupun itu mungkin bukan batu tapi kotoran udah mirip, sudah keras. Tapi tidak boleh. Ya. Sahabat aku, sebagai tambahan pengingat buat sahabat aku, di bab ada buang air ini ya, mama ingin mengajak sahabat aku untuk mengingat doa yang tadi mama ajarkan tentang masuk ke kamar mandi atau ke toilet dan keluar dari toilet. Supaya sahabat aku bisa mengamalkannya tentunya. Silakan yang mau ngambil alat tulis mungkin biar bisa ditulis. Mama yakin sih sebetulnya doa ini sudah sahabat Daku hafal dari semenjak TK. Tapi kadang-kadang setelah lulus TK, lulus SD justru malah lupa. Ya, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Mama ulang ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Itu masuknya keluar kamar mandi atau keluar toilet. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Itu sahabat Daku sekalian ya. Nanti kita lanjutkan lagi sahabat Daku ya. Setelah yang satu ini. Sahabat Daku, terima kasih. Sahabat Daku masih bersama Mama dalam kajian Fikhun Nisa. Mungkin di segmen-segmen sebelumnya tadi, sahabat Daku ada yang belum melihat kajian kita. Nah, di segmen ini Mama akan mengulas dari apa yang Mama sampaikan tadi. Sahabat Daku, buang air, baik itu buang air besar maupun buang air kecil, merupakan rutinitas kita sebagai manusia atau makhluk hidup. Tetapi itu bukan merupakan hal yang buruk. Itu bisa memiliki nilai ibadah kalau kita lakukan dengan syariat-syariat agama tentunya. Ada adab atau etika di dalam buang air besar yang dicanangkan atau disyariatkan oleh agama kita yaitu Islam. Dianjurkan ketika kita akan memasuki tempat buang air besar atau buang air kecil atau biasa disebut kamar mandi, toilet ya, atau jamban, kita berdoa dulu. Setelah berdoa, masukkan kaki kiri dulu. Kemudian dianjurkan tempat buang airnya itu memiliki tabir. Selain bertabir, dianjurkan jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Dan kalau sahabat Daku buang airnya lebih dari satu orang atau misalnya dua orang pas sama-sama buang air, tidak boleh bercakap-cakap sahabat Daku, karena Allah tidak menyukai hal itu. Ya. Kemudian sahabat Daku, jika sahabat Daku buang air besar atau buang air kecil, tidak boleh atau dilarang oleh Rasulullah SAW memegang kemaluannya ketika buang air maupun ketika istinja dengan tangan kanannya. Jadi harus dengan tangan kiri. Kemudian sahabat Daku yang harus diperhatikan, ketika sahabat Daku selesai buang air kecil khususnya, untuk laki-laki dianjurkan menuntaskan air seninya atau air kencingnya dengan sedikit mengurut. Dan untuk perempuan dianjurkan beristibro. Tadi sudah Mama contohkan istibro, yaitu berdehem sebanyak 3 kali. Dan jangan lupa sahabat Daku, kalau sahabat Daku memiliki atribut-atribut atau perlengkapan-perlengkapan, baik yang ada di badan maupun yang biasa dibawa oleh kita, kalau perlengkapan-perlengkapan atau atribut-atribut itu ada bertuliskan lafzul jalalah atau lafaz tulisan Allah atau Muhammad mungkin, atau kalimat thayyibah atau ayat Al-Quran, jangan dibawa masuk ke tempat najis itu. Jangan dibawa masuk ke dalam kloset atau ke dalam WC sahabat Daku ya. Terus kemudian sahabat Daku, Ketika kita melaksanakan hajat besar kita itu, atau buang air besar, kita juga dilarang bercakap-cakap. Ya, bercakap-cakap atau ngobrol. Bisa jadi kadang-kadang ngobrol ini mungkin berdua. Tapi karena sekarang ada alat canggih seperti HP, mungkin kita telepon-teleponan di dalam WC sambil BAB atau BAK. Itu juga termasuk dilarang, sahabat. Karena sama saja mulut kita, rongga mulut kita itu kan terbuka. Virus, sahabat daku, nih masuk. Ya, penyakit di situ tuh tempat bersemayamnya penyakit, di samping juga setan. Udah penyakitnya masuk, setannya menggoda. Nanti malah nelponnya yang enggak-enggak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati sahabat daku sekalian ya. Sahabat daku, tadi mama ingatkan tentang doa yang kita baca ketika kita masuk toilet atau masuk kamar mandi dan keluar. Itu kenapa dianjurkan sekali berdoa? Karena ketika kita masuk toilet, masuk kamar mandi, dalam keadaan kita bawa penyakit. Kadang-kadang mungkin kita ketika sakit perut atau ketika pengen pipis, pengen buang air kecil, aduh lebih baik bayar 10 ribu nih daripada sakit. Lebih baik bayar 100 ribu nih daripada sakit. Kita masuk ke toilet, berdoa. Sudah bebas, sudah hilang, sudah lega, sudah sehat, alhamdulillah. Berdoa lagi, karena penyakitnya sudah hilang. Kembungnya sudah hilang. Tapi kadang-kadang kalau di toilet umum, sahabat daku, disuruh bayar. Udah bayar, berapa kalau buang air? 3.000. Mahal amat. Kenapa enggak 1.000? Kalau sama kencing 5.000. Jadi buang air besar sama buang air kecil satu paket 5.000. Padahal tadi waktu mules dia bilang, aduh gak apa-apa deh. Bayar 100.000 juga gak apa-apa. Yang penting bisa buang air. Ketika sudah dikasih kesehatan, sudah dikasih kebahagiaan, malah marah. Kok mahal amat? Cenderung itu pula yang melupakan seseorang berdoa. Lupa berdoa setelah buang air besar. Waktu tadi masuk toilet, dia berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaisi. Setelah penyakitnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keluar saja tanpa dia mengucapkan doa lagi kepada Allah. Padahal penyakitnya sudah hilang. Itu mungkin sudah manusiawi, sahabat daku. Biasanya orang kalau sedang susah, kalau sedang terpuruk, kalau sedang sakit, wah memohonnya sama Allah bukan main. Tapi kalau penyakitnya sudah diangkat, penyakitnya sudah hilang, penyakitnya sudah keluar dari dirinya, lupa berdoa. Padahal doa setelah buang air besar atau buang air kecil, itu juga merupakan salah satu bentuk wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas diangkatnya penyakit. La ing syakartum la azidannakum, wa la ing kafartum inna azabi la syadid. Jadi kalau orang setelah buang air tidak baca doa, berarti dia termasuk orang yang tidak bersyukur. Kata Allah, jika kamu bersyukur kepada Allah, pasti nikmatku akan kutambah. Tapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Insya Allah, setelah buang air besar kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas hilangnya penyakit, kesehatan-kesehatan berikutnya akan lebih ditambah lagi oleh Allah, lebih dimaksimalkan lagi oleh Allah, sehingga dengan kesehatan itu kita bisa kembali beraktivitas, bekerja, beribadah dan lain sebagainya. Sahabat daku, itu saja yang bisa mama sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sahabat daku jika ada hal yang kurang berkenan dari mama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.